Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya, Bu ya. Di dalam bulan Ramadan kita sudah melaksanakan sholat Isya, Tarawih dan ditutup dengan witir. Bagaimana cara kita mau melaksanakan sholat tahajud dan lail malam hari, apa ditutup lagi dengan witir atau tidak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La witrani fil lailatil wahidati. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir tidak jadi witir, sebab ganjil dengan ganjil jadi genap. Maka begini petunjuk para ulama, bahwa melakukan sholat witir boleh milih. Bisa di awal waktu, dan ini juga pernah dikerjakan Nabi. Dan juga boleh di akhir waktu, dan juga pernah dikerjakan Nabi. Hanya Nabi menghimbau bukan wajib. Tolong, ini kadang-kadang salah. Kalimat himbau dikatakan wajib. Dihimbau dan diharap, dianjurkan witir itu dijadikan penutup sholat sesuai dengan sabda Nabi, ij'alu akhira sholatikum billayli witra, jadikanlah sholat akhir malammu itu adalah witir. Artinya sunnah, anjuran agar menjadikan sholat penutupnya adalah witir. Kemudian bagi yang sudah melakukan witir di awal waktu habis sholat isya kok sudah witiran, karena ini bukan berlaku di bulan Ramadan saja, Anda sholat isya habis ba'diyah isya, tolong ya, ba'diyah isya jangan ditinggal, sebab keutamaan ba'diyah isya mengalahkan keutamaan tarawih lo ya. Anda setelah melakukan ba'diyah isya, anggap saja di hari biasa, kemudian Anda khawatir tidak bisa bangun malam, Anda melakukan sholat witir, bukan berarti sholat sunnah sudah Anda tutup, tidak. Kemudian di tengah malam kok Anda bangun lagi, Anda sudah witiran, bangun sholat sebanyak-banyaknya. Jangan seperti pemahaman sebagian orang, setelah witiran enggak boleh sholat lagi. Tidak ada seperti itu. Setelah Anda bangun malam, Anda pun bangun melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Cuman pertanyaannya, bagaimana witirnya? Sudah cukup witir yang pertama, tidak perlu witir lagi. Hanya dihimbau saja, kalau bisa witir dijadikan di sholat penutup. Cuman di sini, misalnya kalau terawih ya, yang enteng aja, yang gampang aja. Misalnya habis terawih kok Anda witiran, ya sudah witiran, malam tinggal tahajudan. Apakah perlu saya mutus di masjid, lalu saya tidak witiran, kemudian saya pulang witiran di rumah saja nanti malam? Entar dulu. Entar dulu, nanti kamu akan bisa masuk wilayah pamer juga nanti. Kenapa kau sholat? Nanti saya mau tahajudan dulu. Kalau Anda kuat hati, Anda enggak bakal riya, ya oke-oke saja. Tapi himbauan sebaiknya, sholatlah bersama mereka, adapun nanti malam sholatlah tahajud sebanyak-banyaknya, sholat malam sebanyak-banyaknya. Sebab ada dua bagi orang yang ingin witir di tengah malam, mohon maaf ini mumpung Ramadan, ada orang yang ingin menjadikan sholat witirnya sebagai penutup, maka setelah sholat terawih dia tidak witiran. Kenapa? Dia ingin witir di malam hari. Malamnya mau disambung dengan tahajud baru witiran. Yang kedua adalah dia ingin witirnya lebih dari tiga. Jadi setelah dua rakaat witir, satu rakaat ditambah satu biar empat. Berarti belum ditutup dengan witir. Ini bisa dua-duanya. Tetapi ada setannya di situ. Maka kami himbau yang wajar saja, sudahlah. Tahajudnya nanti enggak usah ngomong-ngomong sama orang. Coba. Yang pertama setannya bagaimana? Tidak witiran di situ, kalau memang dia kuat hatinya oke. Okay. Tidak witiran situ enggak, maka kamu enggak witir. Pertama ganggu orang lain, yang lain pada sholat dia tidak. Merasa tidak nyaman orang lain. Kenapa pada sholat? Oh saya mau tahajudan nanti, usah enggak enak gitu. Oh gitu ya tahajudan. Bisa berusaha juga hatinya. Nah, yang nambah, yang lain sudah assalamualaikum, dia berdiri, Allahu Akbar. Berdiri Allahu Akbar, ngasih tahu, aku nanti mau nambah witir malam-malam. Bisa enggak enak hatinya. Sudahlah yang wajar saja. Ya pun ini bisa saja kalau Anda melakukan, boleh. Akan tapi wajar saja, sholatlah witir bersama mereka. Kalau nanti Anda ingin menyempurnakan, sempurnakan malam harinya, tapi witirnya tidak perlu diulang. Anda tahajudan di malam sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau Anda sudah terlanjur witir 3, lalu Anda ingin menyempurnakan 11, tinggal saja Anda mengerti hitungan tentunya. Dari 3 menjadi 11 bagaimana? Ditambah selebihnya. tanpa harus mengulang witirnya, tanpa mengulang ganjilnya. Jadi seperti itu insyaallah. Jadi bukan berarti bagi yang sudah witiran di awal waktu kemudian di akhir waktu di malam harinya enggak boleh sholat lagi, itu enggak, itu kesalahpahaman. Dan ini ada sebab dari yang bertanya pun juga termasuk dari wilayah ini tadi. Kalau enggak begitu kan enggak bertanya dia. Bagi yang mengerti sudah insyaallah. Bagus ditanyakan untuk menjadi ilmu buat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.